الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو أول كل شيء مقود يا الله أول زبان زبان كان سويجي Akhiru kulli syai'in lan akhire saban-saban kang suwiji Zahiru bi kulli syai'in lan kang zahir kalawan saban-saban kang suwiji Al-batinu fi kulli syai'in lan kang batin dalam saban-saban kang suwiji Qobla tajal Tawihu akan awal iku isyarah iku nuduhkan Yahuwa al-awal maring wujud kang awal kang bangsa azali ing dalam sadurunge tajali Sani lahalihi lanudawi gangga bingdo iku isyarah ya sani maring tinggai Tajali maring tinggai lahalihi maring tinggai sani huwa Bada tajali yang dalam sausannya tajali Salisu lahalihi lantai gangga bing telu Iku isyarah ya salis maring tinggai Allah Badahu ing dalam sausene badah tayyada tajali ing dalam sausene dan lipatah ikilah tajali ing dalam sausene dan lipatah ikilah tajali Izaru tajali nagor wa izari tajali nagor wa izaru tajali nagor yadumu wujuduhu wa zuhuruhu wa wal mu'abbarunu bilakhar Majan nama ya kita babari ngomong kena nese kamu praktek ngomong kena kese kita biar ingat lu kota nama sebira utawi iku mengkono mengkoten aja mengkono weh mengkonon siramage gampang tapi ya saya kitab teh lantaran ya mah kitab teh lain bacain jeng lain urayin jelema nu tukang ngajualan epa lain jeng tukang ngajualan tanah jadi calo lain jeng kiai nu kasogoku supermi dua lain dia mah lain jeng ustad anu ngeridit motor lain ieu mah ese kitab ieu mah teu meujeuhna jang urang kabeh teu meujeuhna jang mah kitab nonton bae mah kebal-kebal sugan jadi tukang priwit jadi wasit supaya nyaho bae Gusti Allah batur ibadah teh geus datang ka dieu ai urang mah ieu geus dek hampir paeh can kenal memandang kanyawan tereh paeh nama atuh iji mages kolot kadua duit tu boga majikan marah bae datang gak hajat ke tengondang teka ondang ngariung-ngariung aja tereh paeh teteh tapi can kenal jenggus ya Allah sejasa lumantak ieu teh dikenalkeun ka Gusti Allah sanggeusna kenal aya jalan sebab lamun aya bahasa nu diucapkeun ku kitu Quraisy Shihab cek Quraisy Shihab kita belum menemukan Allah. Cak Gus Dur emang hilang Allah. Hebat tak Gus Dur. Eta Quraisy Shihab teu ngomong deui. Duh, coba-coba jeung Gus Dur. Belum ketemu kapan hilangnya. ayam eta Gus Dur. Oh, enggak pernah hilang katanya. Ya Allah ya Rabbi, sekelas Profesor Quraisy Shihab geus teu bisa menge di hareupan Gus Dur. Komo nu lain-lain mah. Eta teh anu sok nyanyikeun nu kawin jeung nu pia kolopeking teh sagara. Saya ngomong atuh. Emaenu Najib, anak kiai gede dedeh. Nyana nganyanyikeun Tombo Ati Ono Limo. Anu kalimana sosobatan jeung ahli Allah diganti ku Gus Dur keping lima. Ngarabiing bintang film. Angganing nyana. Atuh tilok dinyanyikeun deui ku nyana. Tombo Ati Ana Lima, Kang Kaping Lima ne, cek jenara rewangan, ing ngongkang soleh, kan gitu. Diganti ku Gus Dur, Kaping Limo, rarabine, ing bintang film. Tidakkan lima anu Najib, ing Gus Dur, munaya undangan ke Jawa Tengah, kemudian ada siapa, ada Gus Dur, enggak batal aja sih kan. Ese aing ngawina. Kure siap tuh bisa. Emaenu Najib itu bisa. Itu cek Emaenu Najib itu kapan mau jadi walinya kalau kawinnya sama bintang film ceknya ada itu. Katanya rerewangannya harus sama yang soleh. Enggak bisa. Tunggis. Itu mal beres. Pokoknya saliraya Gus Dur boro-boro presiden kiai itu bisa calangap. Enggak bisa ceknya. Amin rais kita ngaji deh. Minta ya suruh nyantren lagi. Jangan-jangan ngaji bahasa Inggris aja masih belum becus. Minta istri ngomong deh. Nggak sembungin berhadapan yang Gus Dur. Masya Allah. Komo temah. Syukuran makmun mah. Aduh NU ayah nukalu arti bol hayam dog jeng tai. Nah PKNU tainya. Beak guys. Cek syukuran yang datang ke paeh nyeri hati. Pokoknya ulah coba-coba jeung Gus Dur. Aduh Gus Dur mah beban. Oh beban ya nama. Matori segitu geus. Wah luar biasa nyeri hati. Waktu maot ngalayan bae. Dilarang ku keluarga. Ini kan hak saya. Saya dengan matori itu enggak ada apa-apa. Urusan ngomong itu kan urusan politik. Urusan pribadi saya dengan beliau tidak ada apa-apa. Dan beliau pengen tahu. Dia mengharapkan doa saya. Ceri keluarga. Ibu nangalarang, keluarga melarang kedatangan Gus Dur. Gus Dur tetap datang, tetap bisa dilarang. Kamu ini kan cuma hawa nafsu. Enggak tahu kalau Pak Matori ini mengharapkan doa-doa dari yang hidup. Di antara yang hidup adalah saya. Siapa tahu yang lain enggak diterima doanya, saya yang diterima. Cari keluarga anak. Tetap bisa jeng Gus Dur. Aduh, Masya Allah. Mantak calon presiden aja ge kuru leutik hiji. Habib Rozak. Amin. Aduh, Masya Allah. Ese jeung ahli Allah melumpat kemana, ngomong kemana, benang baik. Ya Allah, ya Rabbi. Urang ese. Mun diceritakeun aing mah jadi bisa neuleu ka Gusti Allah. Ku bodo-bodo teh. Hirup sieun Allah. Lebak gerak si anak Allah, gijib si anak Allah, make teu wauh jeung Allah. Goblok, tolol si anak itu. Urang ditolol-tolol ya teh emang bener. Atuh min jumlah teu tololin urang mah kabeh. Atuh rek ngakurek henteu ge kitu bae pokona mah teh. Ese dilumpatkan ke Gus Dur baiknya boro-boro ke Syekh Abdul Qadir, boro-boro ke Syekh Siti Jenar, boro-boro ke gitu non ngaranna Ki Ahmad Khatib Sambas, boro-boro ke Syekh Asnawi. Dibentak di jarahan emang kumah gitu Syekh Asnawi. Masya Allah tak iya cacak-cacak kurang jeung Gus Dur bagi geus bingung. Geus bingung ye Gus Dur bae ge. Eueuh nu kahartian boro-boro bangsa pamarentah tu kiai na ge nu teu ngajojohar maknun mah teu kaharti. Cina aing ngaji Johar Makmun biak 5 kitab. Itu kusiamah kitab Johar Makmun dengan syukur di logatan doa. Tenyawan ke Muktadol Hal, tenyawan ke Musnad jeung Musnad Ilaih, mal beres atau kos gitu. Mengaji Johar Makmun majalahin ajin gitu. Ajin jang nyanganya hokeun makna. Lamun geus carita makna berarti urusan galbu jeung ruhani. Itulah Johar Makmun. Dek teu kudu-kudu hese make Johar Makmun bae katebak jelema mah. Asal kadeuleuna rada heuay bae ge, eta teh lapar. Geus kanyawan geus. Geus kanyawan teh eta geus kitu. Lamun bangun becenghar gitu tak kada lebeng ras teh wajahna berarti ngajina ka pagi jeung jahe. Ate mang dekat tebak ku Johar Makmun aja katebak bae geujeun ku kumaha ge. Geujeun teuing naik mobil bagus, geujeun teuing kumaha tapi lesu kadeuleuna teu boga duit berarti. Kanyawat. Pokona mah geus lompat ka mana bakal ganyahoan bae. Ku kumaha ge hese teh hese. Na yeulah Johar Makmun encan make bahasa kitu tarikoh cacak-cacak kakarak make bilagah geus kabaca. Yeun bantak ngaraji di dieu lain hayang ngaji-ngaji teuing. Kunaon emang puyeng di mah. Pusing suara mah. Bejai pelampiasan nih ngaji ai. Aduh. Nayalah hesena ieu kitab lain lalagaan. Sebab eueuh nu meujeuhna ka kitab ieu mah kiai ku kiaina komo pejabat mah. Komo bangsa pedagang manggis eueuh nu meujeuhna be lantaran urang kabeh jelema tolol, urang kabeh jelema goblok. Sebab naon? Sebab urang teu bisa neuleu ka Gusti Allah padahal Gusti Allah aya di urang. Nuka Mekah ibadah deka Gusti Allah, nuka Madinah deka Gusti Allah, anu zara ka walisanga ka ampel dek maksud ka Gusti Allah. Ai Gusti Allah na di mana? Di mana atuh teu kudu ka Mekah, ai kudu diumrohkeun ku atut mah. Atuh teu kudu. Jan deuk ka Allah atuh make perjalananna make Allah. Dek neangan ridho Allah make kudu disumbang ku atut tolol barenan tuh pan ditolol-tolol na eta nyeri na kasa mun ditolol-tolol gitu ya kula mangan nyampaikeun doa ka kitab atuh kitab bae mang kos kitu kasa atuh ieu ka diri sorangan ku naon narima dah senang ke mah atuh mun gede endek Nika Allah make kudu hayang ka alam kulain Allah. Ya Allah, ya Rabbi lempang ka masjid eta teh di pengkolananna teh sok anu neuleukeun awewe. Mantep jasa tadi dinya, mangalah sok nanya. Deka Allah make luak lieu ka manusia. Ya Allah, ya Rabbi teu kadeuleu cek Gusti Allah aingna. Nah, ari sia bebeja deka aing tapi peuting molor bae. Kabatur mah bebeja cinta ka aing tapi nu diudag-udag nu dipake ka bendu ku aing. Pancen sia deka aing tapi nu dipake ka bendu ku aing nu diteanganana. Dunia tea, jabatan tea, kagungan tea. Aing deuk ka aing mah tu ka aing bae tolol sia. Aing teu kadeuleuh ku sia. Gus sia hirup kana aing. Goblok sia. Endek kumaha coba hirup urang? Ya urang mah aya dina tololin. Atuh teh urang mah hayu tah. Hese jasa. Cenah urang teh atuh ayeuna mah anu awal, panu awal mah Gus sia Allah. Allah teh apa huwa awalu kulli syai'. Anu awalna awalun bilab tidak ulah sok boga perasaan awal da awal mah Gusti Allah atuh urang mah pang buntutna ulah boga perasaan buntutna buntutna wa akhiru kulli syai Allah Allah teh terakhir akhirna la nihayatalah awalun bilab tidak wa akhirun bilantiha mimiti awal eueuh mimitina akhir eueuh tungtungna. Sia mun nyaritakeun nu awal dia nu awal mah Allah, sia mun nyaritakeun akhir dia nu akhir mah Allah. Atuh kuari mah nu katembong nu zahir pan zahir mah Allah wa zahiru bikulli syai. Allah nu zahir teh ya. Lamun lain ku Allah mah jamal zahir nang Allah. Berarti kuari teh zahirna teh dizahirkeun ku Allah. Ku aingna teh kadeuleu ku sia aing teh zahir di tiap perkara. Kunaon ku sia nu kadeuleuna perkara etana lain aingna pan aing nu ngazahirkeunana ge. Tuh. Atuh anu batin bae teh teu kadeuleu pan nu batin ge aing wal batin nu pikulis se. Nu awal aing, nu akhir aing, nu zahir aing, nu batin aing, mana nu siana jauh. Tapi sia kunaon teu bisa neuleuh ka aing, goblok, tolol. Tidak aya kuawu urang teh ka Gusti Allah. Sia teh diayakeuna ku aing, diuruskeuna ku aing, cek hikam teh nikmatani, dua nikmat. Anu dibikeun ka sia hiji nikmat ijad, ti eueuh diayakeuna aing teh. Kadua nikmat imdad diurusna ku aing sia dihirupan ku aing kuari ku aing ku sia sanggeus sahirup dibere nikmat sia eta tanaga teh anang mere aing sakitu hing mere ka sia mere kuat aing sakitu tete kakuatan nu aya di sia teh tete nu aing isuk pake temun ku aing daya jeung kakuatan dicabut beus sia mah teu bogana naon nu aing tete sing hade sanggeus sia hirup dibere lancar usaha dibere tanaga aju dibere kawin teh eta pamajikan sia nu ku sia ditumpakan nu aing aju atuh kulaon teu sukrona ka ditu tuh nu aing teh ku sia anu sok dibelai-belai anu sok ku sia kutika rasa sia gua ini mere nikmat make teh deuleuh ka aing aju boga anak eta anak teh nikmat ti aing teh aju sia kabeli sawah kabeli mobil eta teh nu aing isuk pake tok kadang mobilna dicokot ku aing dengan cara make bayar hutang atawa dipaling atawa siana nu aing teh kabeh dumantak ku aing sia kadang-kadang dimuriangkeun supaya inget ka aing. Kadang-kadang dunia nu ku sia dicekelan teh dirusakeun supaya inget ka aing, kadang-kadang dileungitkeun heula ke diayakeun deui teh supaya inget ka aing sia teh. Kadang-kadang mata sia rabun kurang deuleuh kana Quran mah teu kadeuleuh barang deuleuh awewe pan kadeuleuh. Eta teh nang aing ngan nafsu sia goblok. Kulon teu karasa atuh. Bicara awal aing nu awal, bicara akhir aing nu akhir, bicara zahir aing nu zahir, bicara batin aing nu batin. Sebab aing teh ya tajalli di tiap-tiap perkara. Ketika aing tajalli ebre deuleuh ku sia. Tuh, itu teh ya munding teta teh ya keur leumpang dileumpangkeunna ku aing aya aingan di dinya. Lantaran mun ku aing teu dileumpangkeun berarti cicing. Kenalika cicingna aya aingan aing nu nyicingkeun al-muharrik wal musakin aing. Kuari hirup hirup teh nang aing nyawana teh nu aing. Ku aingna teu kadeuleuh atuh ku sia. Sia teh neu kumaha atuh hirup teh? Isuk pageto sia bakal menghadap ka aing kok maneh teu nyaho jalan ka aing. Di imah sia, di deukeut imah sia aya pondok pasantren paranti nganyahokeun aing kok sia teu pernah ngaji. Kiai unggal mulut ceramah jangan nyahokeun jalan ka aing kok sia teu pernah ngadengekeun. Di televisi ku sia kodangdutna doang nu didengekeun. Ayo sia, HP, HP gambarna eta cangcut malulu. Tolol sia. Nah ini kumaha? Coba sia teh nyaho ka Gusti, teh nyaho ka aing, cak Allah di akhirat. Sia teh nyaho ka aing padahal mah aya kiai nu nyahoeun ka aing. Sok ngajelas-jelaskeun. Tah, nyahokeun jalan ka aing sebab sia bakal ka aing. Inna lillahi wa inna ilaihi. Cek seh atau ilah goblok na jelema tolol na jelema komo kiai. goblok nage lain goblok letik-letik bapa moyang na goblok. Oh ini bodoh mah, umum bodoh ona ngan sakadar goblok doang. Tapi ustad mah goblogging goblok. Tapi kiai mah goblogging goblogging goblogging goblok. Kunaon nyaho jalan ka aing tapi henteu nempuh jalan ka aing caksa atau ilah. Diris ducan nyaho ka aing mah henteu nempuh ge. Iman geus nyaho ka aing make ditinggalkeun jalan ka aing ku cara disogok ku cara kredit. Teu nyaho jalan ka aing bandingkeun jeung hirup di dunya. Keur hirup di dunya antara balik ka aing jeung balik ka imah. Iji jelema ka Surabaya. Geus di Surabaya sapoe dua poe. Geus nu dimaksud gumanehanna teh geus cumpon, cumpon atau teu cumpon nyana neuk balik. Eta nyana persiapan balik. Nyana geus kadeuleu bae jalan balik, deuk naik pesawat, naik kereta apa naik mobil. Mun pesawat tiketna berarti ieu 1 juta atawa 800. Lamun deuk naik kereta berarti kudu 250 atawa 150. Ekonomi atau ada naik bus kelas patas apa kelas ekonomi atau ada naik sepeda? Oh, eta teh geus dibayangkeun ti mimiti kendaraanana datang ka perbekalanana deuk balik teh kos kitu. Ieu geus nyaho jalanna, jarak tempuhna geus nyaho, persiapanana geus dikanyahokeun. Supaya ulah puruntang palanting di jalan bahkan nunggis terbiasa mah naik kereta atau naik mobil lestorana geges dibayangkan bakal erena di anu lestorana anu bakal eren di anu daharna di anu eta teh balik teh supaya ulah kasasar datang bae ka imah salamat beuteung gendut mawa oleh-oleh salamat eta di dunia diperhitungkan seperti itu. Ketika urang ka leuweung ka hutan, kemudian ka sarung di hutan, ka sarung teh naon ngaranana? Ka sarung. Kata limbeng. Lalaki mah mun kata limbeng cekel peler. Gedean nu mana? Lamun gedean katuho katuho berarti kudu yakin teteh. Cekolot baheula mah kudu yakin. Mun urang ka sasar atau ka sarung kata limbeng tengah jalan, cekel. Ternyata peler gedean ka kenca, kenca. Eta geus sedang memperhitung. Tilok salah. Lamun lalaki mah ngeunaheun mun awewe. Cekel coba gobobogaan. Gedean mana emang sok gede sabeulah pan teu sih. Wallahu alam tamat tiloknya urang geus. Gede sabeulah apa henteuna sebab tama boga hak make doang tilok boga hak nyekel kecuali Habib. Eta lamun kata limbeng di tengah jalan kabayang imah neangan jalan urang berusaha apakah lurus apa belok kanan apa belok kiri sangat hati-hati urang dina dipaksakeunana ge teu kebel urang nanya. Lantaran besi kasasar ketika orang nanya ternyata orang salah belok deui nanya deui selagi orang encan yakin jalan menuju imah orang teh bener-bener ka dieu tetep orang nanya deui nanya deui nanya deui nanya deui eta teh naon hayang salamet hayang datang di dunia mah seperti kitu usaha manusia tapi orang nu bakal balik jelas jasa bakal balik teh buah isuk buah kepagetok kudaon atuh teu pernah tatanya. Teu pernah tatanya ku teu wauh-wauhna jeung Gusti Allah, ku teu nyaho-nyaona ka Gusti Allah sehingga urang kabablasan bae terus. Mending mun teu nyaho mah model lain kiai. Kiai. Geus nyaho jasa jalanna ieu ca Kanjeng Nabi teh kieu menuju jalan sorga mah. Sing hade teteh jalan sorga kudu takwa imtisalul awamir wa tinabun nawahi. Numantak inna akramakum indallahi atqakum. Eta teh jalan ka sorga geus nyahoeun kiai komo nu intelek mah nu profesor mah nu doktor mah kaluaranna ge geus kaluaran sagala misro sagala segala Madinah sebelum Mekah geus jararaho jalannya na jalanna tapi kunaon ketikanya na jadi DPR jalan eta teh poek ketikanya na jadi MPR jalan eta poek ketika jadi camat poek ketika jadi bupati mah buta mata buta rata ieu cacak-cacak ieu boga jalanna boga jana jalan ja aing ngomong mah pinter jasa tapi kunaon prak-prakanana buta jasa. Padahal di dunia mah mun kasarung, mun kasasap nanya, kemudian nyana teu kebel ge datang, ai di datang teu datang ge di dunia mah gampang, tapi di akhirat ketika teu datang, ieu bahayana pan ngajungkel di neraka jahanam. Astagfirullah. Tajali Gusti Allah teh di tiap perkara. Geus lamun tajali ka deuleu gerakna, aya gerak, aya Allahan, aya cicing, aya Allahan, make teu ka deuleu. Ulah wae ka batur heula ka diri sorangan. Diri sorangan teh aya aya teh ieu teh nang Allah sanggeusna aya engke bakal eueuh nu ngeueuhkeun Allah kemudian kuari gerak-gerak nang Allah cicing nang Allah atuh lamun kos kitu patut mah atuh deuk naon neangan Allah ja Allah mah teu leungit cek Gus Dur mah iraha leungitna Allah mah jeung moal leungit-leungit anu teu kapagi ka Allah teh jelema blon. Atuh ieu teh Allah mantak atuh geus urang diuk jeung Allah nangtung jeung Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh babarengan jeung urang mantak bahasana ge wa huwa ma'akum. Allah bareng jeung maneh, ai manehna mah can puguh rasa bareng jeung Allah. Ja maneh mah rasa bareng teh jeung sekupi. Mamere ti atut santri 30 kabeh gara-gara sekupi. Kuari titir-tititan majeng pamajikanana boncengan naik sekupi pamere atut santri barali kabeh tuh coba turutu digosokan deui jak pamajikanana ye urang bosen saya teu magahan ngaji mah bongan saha kamari mentes sekupi coba nu boga majelis bagus majelisna eueuh santrina nu boga pondok dua tingkat eueuh santrina nu boga mobil sedan eueuh santrina kuari pangajianna bubar bongan saha jacak Allah teh sia teh khobis teh nyaho ka aing aing nya kok ka aing bae tu rasa pungkal pengkol cacak-cacak kiai poek jalan ka Allah padahal bakal balik ka Allah kok teu nanya urang kasarung di alam dunia nanya nunggis nyaho jalana embung kasasab embung kasasab nek balik ka Cikupa aya nu ngajak heula didinya di pasar Kemis ka Kendal jadi najis teh hayang aing mah ka Cikupa aing mah henteu jalana jalan ka Kendal terus ka ditu ka Cilowok Gandung nu edan meureun nyebutna ge nu edan meureun eta di dunia bae de ka Cikupa diajak ka jalan Kendal nyebutna ge nu edan ai sia de ka Allah nyaho eta haram edaning edan ta mah edanin edan tapi lamun kurang disebutkan kiai edan mbungeun nyana padahal mah tama lain edan buah pamoyang edan tah ieu teh kasasar horenganan hirup di alam dunia carita aing pang awalna nu awal mah Allah carita aing pang akhirna nu akhir mah Allah carita aing nu zahir mah Allah carita aing mah batin nu batin mah Allah teuweuh nu urangan atuh kenalkeun diri urang ka Gusti Allah ngan moal dibejakeun sebab can meujeuhna ieu mah sakadar sakitu bae mun dibejakeun pengenalan Allah secara nyaanana ieu bakal nangke moal muka warung bener moal muka warung datang ka imah teh diuk bae cek pamajikanana ka aja atuh geura buka warung moal ulun izin ka Allah. Waduh baru sekarang aja nih. Cekok majikanan. Kaji atuh gerak ke pabrik deh suka naya barang. Moalah nu aya gedek dibikeunan cek. Kasamikeun ka orang Karawang. Lamun dibejakeun bakal na kos kitu tah. Nu mantek teu meunang can wayah. Naon sebabna encan maksud deka Allah nyaan engke ka Allah teu datang pamajikan terlantar. Mentek hikam teh tilu rupa, ngaji hikam mah ngaji lugot, ngaji surah doa, ngaji praktek. Tanu ulah tea ngaji praktek. Bahaya tamah. Ieu modelna ieu ulah akak. ngan sakadar dikanyahokeun kituna bae aya engke parentina anu urang bisa diuk tegep ka Gusti Allah ngelirik anu lempang isuk-isuk breng ka pabrik cilaka eta budak mun teu bisa niatna. Pemerintah make kenong sagede kieu di dieuna yeuh make dasi galalede sapatu harerang nyanana mah dihareupeun imah bae cilaka eta jelema mun teu bisa ngalempengkeun niat. Naik mobil mewah cilaka eta budak. Aduh bahaya. Naon sebabna? Sebab di jerona geus embungeun kana kitu-kitu. Hiji be Allah. Tah eta teh tugas nyana ngalempengkeun jelema. Dibere tugas. Mantak wali teh aya wali teu berpredikat ulama, aya wali berpredikat ulama. Aya wali ngan sanjang nyanaeun doang. Eta mah etik mah di akhirat teh. Jang nyana doang dihisab sama bakalna wali geus sarua bae. Tapi wali nu berpredikat ulama dibere bendera engkena ku malaikat. Yeuh, teangan heula murid. Teangan heula murid. Hayo. Wah, muridna diteangan. Kiai, ayo urang berangkat. Hayo, berangkat. Brang, lantaran kamari kasogok kana raka heula yeuh. Kana raka. Tayeun we hese ge kiai wali berpredikat ulama model Imam Syafi'i mazhabul arba'ah model kiai lain deui jeung wali nu nyepi di gunung, wali nu nyepi di hutan, wali nu cicing bae di jero imah. Eta mah kos kitu mah wali babari tamah ngejar pangkat kawalian modal kitu kecil tamah. Sebab nu gede hutang ge kadang-kadang nyumput bisa. Bisa tamah. Neuleuh kacaritakeun urang ulah kasasab. Lamun di dunia embung jasa kasasab tatanya malah memeh berangkat ge meles menta seket heula. Malah menta heula naon kitu ngaranna paranti jalan teh. Dena kompas dan lain sebagainya. Lain sok dibeulian di toko di beus kota teh. Peta, lain peta peta. Taeta eta mungka sasar urang teh meuli peta heula nginjem peta heula sehingga ketika kasasar tatanya di dunia bae embung tah urang teh kasasar ketika urang deka Cikupa diajak jalan Kendal bebejana ge edan meureun sia manya aing kudu ka Kendal heula nya lapar teh teu embung kunaon atuh ieu deka akhirat menuju Allah sumpang simpang heula di kreditan sumpang heula sumpang simpang heula di bank sumpang simpang heula di sogok, sumpang simpang heula di milih awewe, sumpang simpang heula di sogok nya milih nya di sogok. Awewe mah lain kudu nyogok di sogok kuduna ge. Da yeulah, sing hade ulah datang ka urang geus nyaho jalan, jalan diabaikeun ku urang. Eta urang ngaji unggal minggu, nu mingguan urang ngaji di pondok mah unggal poe, eta teh jalan menuju ilahi, jalan menuju Allah. Eta kebel-kebel urang bisa maripat. Amin. Bisa maripat eta teh. Ka mana? Maripat ka Sekupi. Hese ngaji ebrek pake di ojol jeung Sekupi heran aing mah. Masyaallah Karim. Nah, jadi geus ulah nyaritakeun awal akhir zahir batin lantaran kabeh ge Allah wa qauluhu wa huwa wallahu a'lam bissawab.